Kemudian pelajaran 83, waqaf pada huruf berharokat, sebelumnya ada bacaan lin ya, seperti Quraisy, maka juga cara bacanya seperti tadi, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Taib li ila fi Quraisy, coba ila fi Quraisy, 4 harokat li ila fi Quraisy. 6 li ila fi Quraisy, kalau waqaf pada huruf hamzah sebelumnya ada mad lin, juga ada nabr ya, seperti ayat yang di bawahnya pada baris ketiga, alaihim da'iratus sawu, coba alaihim da'iratus sawu. Nah, itu bacaan mad lin, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, waqaf pada tak marbutoh ya. Caranya mudah, dengan mengganti tak menjadi apa? Ha. Mengganti tak menjadi ha. Taib. Seperti apa? Humazatil lumazah menjadi apa? Humazatil lumazatin menjadi humazatil lumazah. Begitu pula kalau waqaf pada ha, hak kinayah ya, hak kinayah itu hak yang merupakan hak dhamir ya, juga dibaca dengan mensukun haknya. Nah, antum lihat halaman berikutnya. Nah, kita baca akhir surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuh, baca amma man thaqulat mawazinuh, waqaf pada hak dhamir dengan masukun hak, wawu kesilnya tidak dihiraukan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, waqaf pada tak marbutah, tinggal menggantinya, dihilangkan titiknya dan disukun menjadi hak. Wa amma man khaffat mawazinuh, waqaf pada apa? Hak dhamir. Disukun haknya, wawunya jangan dihiraukan. Fa ummuhu hawiyah, waqaf pada tak marbutah. Ya. Wa ma adraka ma hiyah, haknya sudah sukun ya, tinggal dibaca apa adanya. Namanya hak syakt. Narun hamiyah, narun hamiyah. Ya, waqaf pada tak marbutah seperti waqaf pada hak dhamir.